Ada SMS Audio juga bareng bersama Dianaria Enterprise. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sakita Yu Pala. Yang di